pali resep mojang kempot pipina. Kalau tersenyum si dia ada kejutan. Nupali resep kajajaka nukumisan. Mun ada main seliu pali seilang. Mojang kempot pipina. Mojang kempot pipina. Pipina.